mohon nasihat orang yang mudah terfitnah dengan kaum amrat atau murdan, nasallallahu alaihi ya. Mereka memang fitnah bagi kaum rijal, lelaki, terutama yang dekat-dekat dengan mereka, seperti Sufyan Ats-Tsauri sebutkan, aku melihat bersama seorang wanita satu syaitan menggoda, tetapi bersama murdan aku dapati padanya 7 syaitan menggoda. Apalagi kalau itu putih, tampan, dan seterusnya. Fitnahnya lebih besar. Yang pertama tentunya agar selamat dari itu, berlindung diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh berdoa agar Allah selamatkan dari fitnahnya. Yang kedua, jangan kamu mendekat-dekat. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Tahu kamu terfitnah seperti itu, jangan dekat-dekat, menghindarlah, menjauh. Jangan kemudian kamu dekati, kamu ajak main, kamu ajak ngobrol ini, terfitnah kamu semakin. Menjauh. Yang ketiga, tentunya pula, sibukkan dirimu dengan yang bermanfaat, dengan amal soleh, dengan zikir, dengan doa, tilawah Quran, dengan ilmu dan semisalnya. Karena yang mudah terfitnah hanyalah orang-orang yang pengangguran dari kebaikan, dan itu kaidah. Nafsuka illam tushghilha bil khair shaghalatka bisyarr. Dirimu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, akan menyibukkan kamu dengan kejelekan, akan menyibukkan kamu dengan yang jelek. Maka layaknya perlombaan, mana yang kuat, mana yang memenangkan. Kamu sibukkan atau kamu yang akan disibukkan. Begitu pula, kalau memang kamu belum menikah, ya segeralah menikah. Kamu ada syahwat, apalagi mungkin besar syahwat itu, Rasulullah sebutkan beri solusi. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Menikahlah. Kamu punya kemampuan untuk itu. Wa hakadha. Wa min lutfillah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dari lutfillah, latif Allah, dari kasih sayang dan kelembutannya kepada hambanya, Allah jadikan pada kemaksiatan diiringi dengan kegelisahan, kegundah gulana, tekanan jiwa, malu, gelisah, sedih, sumpek, sempit dada. Dan itu lutfullah bi'ibadih, agar mereka menjauh dan meninggalkan kemaksiatan. Dalam ketaatan, Allah jadikan itu lapang dada, orangnya senang, bahagia, tenang hidupnya. semringah hidupnya, enak. Kamu habis sholat, kamu habis ini, menjalankan ibadah, kebaikan, ada kesenangan tersendiri dalam hatimu. Tapi maksiat tidak. Orang yang akan malu, takut, gelisah, sedih, sumpek. Dadanya terasa sempit, gak tenang, gelisah. Itu semua agar orang menjauh dan segera menghindar dari ma'asi. Coba kalau gak ada itu, akan terus orang dalam kemaksiatannya karena dia gak merasa malu, gak merasa sedih, gak sempit dadanya, dia gak merasa gelisah, gak merasa gundah gulana. Pasti orang yang menjalani kemaksiatan dan kejelekan akan mendapati semua itu. Malu, gelisah, takut, tersiksa dia, teradab karena maksiat itu. Bagi seorang mukmin cukup itu sebagai pemicu baginya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Nas'alullah al-afiyah.